Isim marfu' ada berapa? Ada 7 ya. Isim marfu' ada 7. Yang sudah dibahas 2. Yang pertama fa'il. Kedua naibul fa'il. Kalau fa'il itu pelaku ya, pelaku yang melakukan pekerjaan. Kalau naibul fa'il pengganti pelaku. Asal muasalnya objek. Aful bih yang diposisikan untuk menggantikan fa'il. Pendekatannya besok kalau kita berlatih untuk menandai naibul fa'il, nanti kita akan terjemahkan ini artinya dipukul, dibuka, ditutup, dibawa, dilempar. Kalau sudah pakai di, berarti isim marfu' setelahnya pasti naibul fa'il. Pasti naibul fa'il. Yang berikutnya halaman 38. Halaman 38. Qala al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah. Bab al-mubtada'i wal khabari. Bab al-mubtada'i wal khabari. Bab yang menjelaskan tentang al-mubtada' dan khabar. Mubtada itu isim marfu' yang ketiga. Untuk khabar isim marfu' yang keempat. Karena mubtada dan khabar tidak dapat dipisahkan. Ada mubtada pasti ada khabar. Ada khabar mesti di sana ada mubtada. Mubtada tidak mungkin berdiri sendiri tanpa khabar. Sebagaimana halnya khabar. Khabar pun tidak akan mungkin bisa berdiri tanpa mubtada. Ada. Kalau dalam bahasa Indonesia seringkali diistilahkan dengan diterangkan, menerangkan, DM. Kalau diterangkan mubtada, kalau menerangkan khabar, rumah itu besar, anak itu menangis, kan itu. Gunung itu meletus, itu kan diterangkan, menerangkan. Mubtada khabar. Baik, catatan kaki nomor 1. Qala syarihu jama'al musannifu. Jama'ah artinya jama'ah. Jama'. Iya, perkumpulan. Berarti di sini mengumpulkan karena fi'il madhi. Jama'ah al-musannifu. Al-musannif apa? Penulis, ya. Penulis mengumpulkan baina antara al-mubtada'i wal khabar. Mubtada dan khabar. Fi babin wahidin, dalam bab yang satu, artinya dalam satu bab. Kalau kita terjemahkan bebas, penulis yaitu Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah menyebutkan mubtada dan khabar sekaligus dalam satu bab. Fa'il bab khusus, naibul fa'il bab tersendiri. Mubtada dan khabar dua judul dijadikan satu. Kenapa? Karena terkait. Kata beliau, li'anna, apa artinya li'anna? Karena sesungguhnya, al-khabara, khabar itu, mulazimun lil-mubtada'i. Selalu menyertai mubtada. Kenapa kok dijadikan satu pembahasannya? Alasannya karena khabar itu selalu menyertai mubtada. Fakullu khabarin, apa artinya fakullu khabarin? Maka setiap khabar, labuddalahu, labudda itu harus, tidak boleh tidak, bahasanya wong Cilacap, labudda harus, tidak boleh tidak, lahu, untuknya, untuk apa? Untuk khabar, min mubtada'in, dari mubtada. Karena khobar selalu menyertai mubtada. Sehingga setiap khobar pasti ada mubtadanya. Enggak mungkin ujuk-ujuk ada khobar. Pasti ada mubtadanya. Bikhilafil fa'ili wa na'ibihi. Bikhilaf berbeda. Al-fa'ili dengan fa'il. Wa na'ibihi dan na'ibul fa'il. Fa'innahuma la yajtami'ani. Karena sesungguhnya keduanya la tidak yajtami'ani, tidak bisa berkumpul. Fa'il dan naibul fa'il tidak bisa menjadi satu. Harus pilih, kamu pilih fa'il atau pilih naibul fa'il? Pilih aku atau dia. Kan itu. Mau pilih Pak Mariono katanya. Lapak sapi, ya wis rapopo. Kalau fa'il dan naibul fa'il tidak mungkin digabungkan menjadi satu. Ada fa'il, enggak mungkin ada naibul fa'il. Artinya kalau sudah ada fa'il, buat apa penggantinya? Kan begitu ya. Kalau sudah ada pengganti fa'il, berarti fa'ilnya memang tidak ada. Sampai kemudian muncul si pengganti. Jadi jelas penjelasan dari beliau, rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala di sini. Kenapa mubtada dan khobar yang mestinya dua judul terpisah, dijadikan satu dalam satu bab? Jawabannya karena mubtada dan khobar saling terkait, tidak mungkin dipisah. Qala rahimahullah, kembali ke atas. Al-mubtada'u huwal ismul marfu'u al-ari anil awamini lafziyah. Al-mubtada' titik dua. Huwa, apa artinya huwa? Adalah. Al-ismu, isim. Al-marfu'u, marfu. Al-ari, catatan kaki nomor dua. Ay al-mujarrad. Al-mujarrad itu artinya lepas, bebas, bersih. Mohon maaf kalau aslinya al-ari itu, mohon maaf ya, artinya telanjang. Aslinya, asli katanya kalau sering kita terjemahkan. Ya, bebas, lepas, bersih, dan seterusnya. Jadi mubtada adalah isi marfu yang bebas. An dari al-awamil, faktor-faktor, penyebab-penyebab, al-lafziyah, secara lafaz. Secara lafaz. Muhammadun Rasulullah. Sekarang Muhammadun marfu ya. Marfu. Sebelumnya ada amil, ini namanya amil. Amil itu faktor. Lafaz terlafazkan. Zaidun marfu, ini fa'il, ini naibun fa'il. Sebelumnya ada amil. Artinya ada kata sebelumnya. Gitu aja secara mudahnya. Isi marfu sebelumnya ada kata, sebuah kata. Karena Muhammadun Rasulullah, Muhammad marfu sebagai isim kan? Kanan. Sebelumnya ada kanan. Tapi kalau mubtada Muhammadun qa'imun. Muhammad dan berdiri. Muhammad marfu. Sebelumnya ada kata? Kata yang lain? Tidak ada. Berarti kosong ya. Ini namanya kosong. Sehingga Muhammad kedudukannya sebagai apa? Mubtada. Kalau di sini ada kata sebelumnya, ada kata sebelumnya, ada kata sebelumnya. Di sini kosong. Itu yang namanya al-ari, kosong. Kalau dalam latihan kita beberapa waktu yang lalu, yang namanya mubtada itu, isim marfu, letak dan posisinya di mana? Di depan, paling depan dia. Kalau sudah ada isim marfu, kok paling depan, statusnya sebagai apa? Mubtada. Tinggal tugas kita mencari khobarnya. Tinggal tugas kita mencari khobarnya. Untuk khobar belum dipelajari, masih pembahasan tentang mubtada. Jadi intinya mubtada itu isim marfu, letaknya di mana? Di depan, paling depan. Karena letaknya paling depan, berarti konsekuensinya tidak ada kata sebelumnya. Bersih. Oh, kan bersih. Kita baca catatan kaki nomor tiga. Al-mubtada'u lughatan. Apa artinya al-mubtada'u? Mubtada' itu lughatan secara bahasa. Ma apa yubtada'u bihil kalam. Yang dimulai bihi dengannya al-kalam, kalam. Apa artinya kalam? Kalimat sempurna kalau dalam bahasa Indonesia. Mubtada itu adalah kata pertama dalam kalimat sempurna. Itu mubtada. Secara apa? Secara bahasa loh ini pengertiannya. Wastilahan, secara istilah. Ma dzakarahul musannif. apa yang disebutkan al-musannif. Biqaulihi, dengan ucapannya, dengan pernyataannya, al-ismu titik-titik ila akhirihi. Jadi kalau secara bahasa, mubtada itu adalah yang digunakan untuk memulai pembicaraan. Mubtada secara bahasa adalah sebuah kata yang dipilih untuk memulai pembicaraan. Kalau secara istilah, mubtada itu isim marfu yang bebas dari amil lafzi. Kita lanjutkan. Fala yakunul mubtada'u fi'lan. Apa artinya? Maka mubtada tidak mungkin berbentuk fi'il. Karena mubtada itu isim. Jadi tidak mungkin fi'il. Wala harfan. Dan tidak boleh dalam bentuk huruf. Wala mansuban. Tidak mungkin mansub. Karena mubtada itu marfu. Wala majruran. Tidak boleh majrur. Karena mubtada itu marfu. Wala mutaqaddiman alaihi amilun lafziyun. Wala dan tidak mutaqaddiman didahului alaihi padanya amilun. Faktor lafzi. Amil yang sifatnya lah lafzi, terlafazkan, terucapkan. Kal fi'li. Seperti fi'il, masalan. Contohnya, fi kaulika. Pada ucapanmu, ja'a Zaidun. Apa artinya ja'a Zaidun? Zaid telah datang. Zaidun marfu. Isim betul? Isim. Marfu betul? Betul. Apakah kemudian dikatakan mubtada? Tidak. Karena sebelumnya ada amil. Ada kata sebelumnya, yaitu ja'a. Untuk ja'a Zaidun, contoh ini. Contoh untuk apa? Fa'il. Wa dhuriba amrun. Amrun isim marfu. Apakah disebut mubtada? Tidak. Karena sebelumnya ada kata yang lain. Ada amil lafzi. Contoh dhuriba amrun adalah contoh untuk naibul fa'il. Fala yuqalu fi zaidun wa amrun. Apa artinya fala? Maka tidak yuqalu, dikatakan fi pada zaidun wa amrun. Zaid dan Amr mubtada. Artinya Zaid dan Amr tidak mungkin disebut mubtada. Kenapa? Li'adami. Karena tidak. Adam itu artinya apa? Tidak. Li'adami tajarrudihi. Karena tidak bersihnya dia. Anil awamili lafziyah. Dari amil-amil yang lafzi. Faktor-faktor yang lafzi. Zaid ada ja'a, amrun ada dhuriba. Bal yuqalu fil awwali, bal bahkan tetapi yuqalu dikatakan disebut fil awwali. Contoh yang pertama fa'il. Ja'a Zaidun, Zaid sebagai apa? Fa'il. Wa fi tsani, pada contoh yang kedua naibu fa'ilin, naib fa'il. Ada mubtada pasti ada khabar. Kita lanjutkan. Qala rahimahullah wal khabaru huwal ismul marfu'ul musnadu ilaihi. Adapun khabar huwa adalah isim marfu' al musnad ilaihi yang disandarkan kepadanya. Kepada apa? Mubtada. Jadi khabar itu isim marfu' yang melengkapi mubtada untuk menjelaskan dan menerangkan mubtada. Tada itu khabar. Catatan kaki nomor 4. Ay, maksudnya. Al-mansubu ilal mubtada. Apa artinya al-mansub? Yang dinisbatkan. Nasaba yansibu nasab. Itu yang dinisbatkan. Ilal mubtada. Kepada mubtada. Kanisbatil ilmi ila Zaidin. Seperti kita menisbatkan ilmu kepada Zaid. Fi kaulika, dalam ucapanmu, Zaidun alimun. Apa artinya Zaidun alimun? Zaid adalah orang yang berilmu. Zaid kedudukannya sebagai apa di sini? Mubtada. Alimun khabar. fala yakunul khabaru fi'lan wala harfan. Apa artinya? Maka khabar tidak mungkin berbentuk fi'il wala harfan. Tidak mungkin berbentuk huruf. Wala mansuban wala majruran. Tidak mungkin mansub, tidak mungkin majrur. Wala ghaira musnadin ilal mubtada. Dan tidak disandarkan kepada mubtada, itu tidak mungkin. Karena khabar pasti disandarkan kepada mubtada. Contoh sekarang, nahwu kaulika zaidun qa'imun. Wa zaidani qa'imani wa zaiduna qa'imuna. Nahwu kaulika, apa artinya nahwu kaulika? Seperti ucapanmu, zaidun qa'imun. Kita i'rab. Catatan kaki nomor 5. Al-i'rabu zaidun mubtada'un gitu ya. 1, 2, 3. Al-i'rabu zaidun mubtada'un marfu'un fil ibtida'i wa alamatu raf'ihi al-dhammatu zahiratu ala akhirihi wa qa'imun khabarun marfu'un fil mubtada'i wa alamatu raf'ihi al-dhammatu zahiratu ala akhirihi ay zaidun mansubun ilaihil qiyam. Artinya apa? Zaid dinisbatkan kepadanya berdiri. Karena arti zaidun qa'imun, zaid sedang berdiri. Catatan kaki nomor 6, i'rab juga. Al-i'rabu, 1, 2, 3. Al-i'rabu az-zaidani mubtada'un marfu'un bil-ibtida'i wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan anil-dhammati li'annahu mutanna wa qa'imani khabarun marfu'un bil-mubtada'i wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan anil-dhammati li'annahu mutanna. Catatan kaki nomor 7, az-zaiduna qa'imuna. Al-i'rabu, 1, 2, 3. Al-i'rabu az-zaiduna mubtada'un marfu'un bil-ibtida'i wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan anil-dhammati li'annahu jam'u mudhakkarin salimun wa qa'imuna khabarun marfu'un bil mubtada'i wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan anil dhammati li'annahu jam'u mudhakkarin salimun. Jadi ada mubtada, ada khabar. Yang paling penting sekarang, yang paling penting sekarang itu mengenal istilah-istilah. Seperti yang sudah beberapa kali saya sampaikan, target kita bukan menghafal, bukan memahami semua yang kita baca. Itu target yang harus diturunkan. Tapi sekarang istilah kita itu, target kita, mengenal istilah fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabar. Kemudian penjelasan ringkasnya, fa'il itu pasti marfu. Kedudukannya sebagai pelaku. Kan gitu ya, cukup. Panjenengan hafal itu sudah cukup. Lulus. Kalau naibul fa'il, marfu juga. Cara mengenalinya bagaimana? Kalau kata kerjanya diartikan dengan di, dah lulus cukup. Mubtada, isim marfu paling depan, cukup. Khabar, pelengkap mubtada, lulus. Kira-kira lulus semua enggak kalau seperti ini? Oh, lulus semua. Berarti pintar semua. Jadi kelas kita belum sampai pada tuntutan yang dibaca, dihafal, difahami semua. Boten. Tidak seperti itu target saya. Target kita sedikit-sedikit sendiri. Sedikit. Lama-lama juga akhirnya jadi bukit. Begitu. Cukup untuk hari ini.